resah dan gelisah, menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada. Ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini, menanti pacar jawab. Masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah.